Lah wong ora tau ngibadah, ora tau salat, ora tau cedak karo Gusti Allah, rezekine lancar, banyak kemudahan, hati-hati. Niku istidroj. Mila lak kula ngomong kali Mbak-mbak PSK nek, "Nduk, sak nakal-nakalmu, kuwi ndablek kok kaya ngopo, maksiatmu okeh kaya ngopo, tetep aja mok tinggalke salat. Tetaplah salat walaupun kamu maksiat." Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Istilahnya STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Lah bahasanya Pak Nur Yasa, amar ma'ruf nyambi mungkar.